Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wala adwana illa ala zalimin. Ashadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayo khawatir muslimin wal muslimat, teman-teman Facebook dimanapun antum berada. Alhamdulillah di kesempatan pagi ini kita diberikan kelapangan dan kemudahan untuk dapat bersua kembali melalui media sosial ini, melalui Facebook, dalam live Facebook pelajaran tajwid, yang mana di pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenal sifat-sifat huruf lazim yang tanpa lawan, yang mana pada pekan yang lalu, Selasa yang lalu, telah kita bahas dua sifat yang tanpa lawan yang sudah kita bahas, dan mudah-mudahan antum semuanya paham dengan apa yang disampaikan. Dan sebelum kita lanjutkan masalah sifat tanpa lawan, sedikit ana memberikan tambahan penjelasan barangkali untuk antum semuanya mengenai hukum baca ro, hukum baca ro yang kemarin ada beberapa, hanya dua atau tiga ana sebutkan kemarin, hukum baca ro yang boleh tebal boleh tipis, namun lebih utama dari salah satu sifat tersebut. Boleh tafkhim, boleh tarkik, namun lebih utama tarkik, atau boleh tebal, boleh tafkhim, boleh tarkik, namun lebih utama tafkhim. Di antara kata-kata tersebut adalah selain kata Misr kemarin, saya sampaikan huruf ro yang dibaca tafkhim dan terkik ketika wakaf, namun lebih utama tafkhim untuk diperhatikan ketika wakaf, itu Misr, Misra ketika wakaf. Kalau ketemu kata Misra di dalam Al-Quran Al-Karim, ketika wakaf ada kata Misr, lebih utama dibaca tafkhim, tebal Misr, namun boleh tipis. Di sini boleh tebal, boleh tipis, namun akan tetapi lebih utama dibaca tafkhim ketika waqafnya. Kemudian yang lain adalah huruf ro yang dibaca tafkhim dan terkik ketika waqaf, namun terkik lebih utama. Kata-katanya itu kata Yasri dalam pada surah Al-Fajr ayat keempat kemarin, selasa lalu sudah juga dicontohkan kata-kata ini. Kemudian kata Al-Qitr, Qitri pada surah Saba ayat 12, pada surah Saba ayat 12, ini lebih utama dibaca terkik tipis ketika wakaf, namun boleh tebal. Qitr itu tebal, atau qitir, qitir ro-nya dibaca terkik. Kemudian kata yang lain adalah asra, asri, kata asri pada surah Asy-Syu'ara ayat 50 dan kitab Hidayatul Qadi. Dan nudhur, kata nudhur dalam surah Al-Qamar ada kata nudhur yang diawali dengan waw, wa nudhur. Kata nudhur ini tanpa alif lam. Nudhur yang diawali sebelum nudhur itu huruf waw, wa nudhur. Maka ketika waqaf boleh dibaca terkik atau tipis ketika waqaf. Maka lebih utama terkik dibaca ketika Kita akan lanjutkan di kesempatan pagi ini pembahasan kita masalah sifat huruf tanpa lawan, yang pada pekan yang lalu kita telah membahas tentang as-sifr, yang merujuk pada kitab Hidayatul Qari ila Tajwid Kalamil Bari. Untuk pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan pada sifat yang ketiga, sifat ketiga yang tanpa lawan, itu sifat lin. Sifatnya ya sukun atau waw sukun sebelumnya fathah. Terdapatnya ya sukun, waw sukun sebelumnya fathah. Kalau dalam definisinya disebutkan oleh Syekh Abdul Fattah Al-Mursafi dalam kitab Hidayatul Qari, beliau mengatakan di sini lin itu adalah secara istilah keluarnya huruf dari makhrajnya dengan tanpa beban pada lisan, tanpa berat pada lisan. Ketika baca lin, baca huruf waw sukun, ya sukun sebelumnya, terutama ya, karena ya huruf lisan, dan waw ikut dalam definisinya saja, ringan dia, lembut dalam pengucapannya. Alaihim, alaihim. Sehingga begitu juga untuk waw sukun sebelumnya fathah. Waw sukun sebelumnya fathah. Maliki yaumiddin. Bibir tetap monyong ketika waw, namun tidak tertekan, tidak ketat dalam pengucapan waw sukunnya. Jangan dibaca seperti ini. Maliki yaumiddin. Maka keliru. Seharusnya lembut, suara yang lembut tanpa ada beban pada makhluknya tersebut. Bi alaihim wa alai laihim, seperti itu bacanya, tidak terbebani. Baik, namun perlu Anda berikan penjelasan di sini tambahan, walaupun di sini singkat disampaikan oleh para ulama, namun sebagian dari kaum muslimin belum bisa membedakan mana yang lin, mana yang mad lin, mana yang lin, mana yang hukumnya linnya dipanjangkan. Kumuslimin wal muslimat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an, para teman-teman Facebook dimanapun antum berada, ana runut dulu pembahasan semua, mudah-mudahan tidak salah faham. Pada dasarnya mad mempunyai sifat lin. Pada dasarnya mad mempunyai sifat lin. Apa yang maksud di sini? Sifat lembut dalam pengucapannya tanpa ada pembebanan pada lisan ketika baca mad. Mad itulah artian fathah setelahnya ada alif, untuk mah setelahnya ada waw sukun, kasrah setelahnya ya sukun, sukun waw kun sebelumnya fathah. Namun di sini dalam mad, mad mempunyai sifat lin. Dikatakan oleh para ulama membawa sifat lin. Apa yang maksud di sini? Sifat lembutnya tanpa terbebannya lisan ketika mengucapkan huruf mat tersebut. Itu yang pertama. Mat pada dasarnya punya sifat lin. Tetapi mat itu adalah sudah baku kaidahnya, hukumnya atau syaratnya. Setelah fathah ada alif, baru mat dia. Setelah dhammah ada waw sukun, baru mat. Setelah kasrah ada ya sukun, baru dia hukum mat. Ini terlepas dalam masalah mat 2 rakaat, 4 rakaat dan 6 rakaat. Namun mat secara hukum dasarnya, setelah fathah ada alif, setelah dhammah ada waw sukun, setelah kasrah ada ya sukun. Itu mat. Sedangkan lin yang kita bahas tadi adalah waw sukun sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya fathah. Itu lin saja. Namun yang nak tuju sekarang adalah mat lin, dan prakteknya dalam Al-Qur'anul Karim. Mad lin. Apa yang dimaksud dengan mad lin? Yaitu waqaf pada lin setelahnya ada huruf yang disukunkan. Waqaf ada lin, setelahnya ada huruf yang disukunkan. Kemudian dapat dipahami. Coba sebagai contoh, surah Quraisy, bisa buka mushafnya barangkali untuk lebih fokusnya. Surah Quraisy, setelah waqaf ada lin, namun diakhiri dengan ada huruf yang disukunkan setelah lin tersebut. So, Quraisy. Ayat pertama, li'ilafi Quraisy, Quraisy, maka itu mad lin. Mad lin, setelah lin ada huruf yang disukunkan karena waqaf, atau waqaf ada lin, setelahnya ada huruf yang disukunkan. Tamakin waqaf bukan lin pada dasarnya, waqaf ada huruf yang disukunkan tersebut yang terdapat pada posisi setelah lin. Waw sukun ya sukun setelahnya sebelumnya ada fathah. Dan hukum atau kadar panjangnya mad lin ini mengikuti mad arid lis sukun. Apa itu mad arid lis sukun? Arid lis sukun adalah waqaf pada mat setelahnya ada huruf yang disukunkan. Waqaf pada mat setelahnya ada huruf yang disukunkan. Mat itu seperti yang syarat yang sampaikan tadi, fathah setelah alif, waw sukun setelahnya ada waw dhammah setelahnya waw sukun, kasrah setelahnya ada ya sukun. Itu mat. Kalau arid lis sukun setelah mat ada huruf waqaf pada mat setelahnya ada huruf yang disukunkan. Karena itu dia arid disukun menjadi mat arid dia, mat cabang dia, lantaran karena ada sukun, ada huruf yang disukunkan pada akhir bacanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka itu arid sukun. Alamin, min di ujung itu adalah mat arid disukun. Setelah waqaf ada mat, setelahnya ada huruf yang disukunkan. Nah, untuk mad lin tadi, prakteknya mengikuti atau kadarnya mengikuti mad arid disukun tadi. Kadar mad arid disukun adalah boleh dibaca 2 harokat, boleh dibaca 4 harokat, boleh baca 6 harokat. Nah, ulangi, kadar mad arid disukun adalah boleh dibaca 2 harokat, boleh dibaca 4 harokat, boleh dibaca 6 harokat. Jadi pilihan dia. Dan yang 2 harokat, 4 harokat, dan 6 harokat tadi bukan diserahkan kepada kita. Maksudnya bukan seenak kita dalam mempraktekannya, sesuka kita dalam mempraktekannya. Kadang kita dalam sekali baca, kita baca 2 harokat. Di pertengahan bacaan kita baca 4 rakaat, 6 rakaat, kadang-kadang bertukar dalam sekali waktu membaca, maka itu keliru. Mad arid sukun ini tidak masalah, nah bahas secara dalam sedikit karena ada kaitannya dengan mad din, yaitu ketika sebagai contoh antum habis salat subuh membaca Al-Qur'an, habis zikir membaca Al-Quran di waktu subuh tersebut, maka mad arid sukun diperhatikan semenjak antum dari antum baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jika dibaca 2 harokat mad arid sukun, maka dibaca 2 harokat juga sampai antum mengakhiri bacaan waktu subuh tersebut. Seperti juga dalam solat, dalam kondisi solat, ketika rakaat pertama baca Al-Fatihah antum, alhamdulillahi rabbil alamin, dibaca 2 harokat mi-nya, maka sampai akhir ujung ayat yang dibaca di rakaat pertama tersebut dibaca 2 harokat. Kalau 4 harokat di awal, 4 harokat sampai akhir. Kalau 6 harokat dari awal, dari alhamdulillahi rabbil alamin, maka dibaca 6 harokat sampai akhir ayat kalau mendapatkan mad arid disukun. Baik, maka mad lin mengikuti kaidah tersebut, mengikuti kadar tersebut. Maka dibaca seperti sebagai contoh, Quraisy, boleh dibaca dua, boleh baca empat, boleh baca enam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita perhatikan dua rakaat. Li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was saif falyabudu rabba hadzal bait alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Maka boleh baca dua dan boleh baca empat sebagai contoh. Li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was saif falyabudu rabba hadzal bait alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Maka boleh dan juga boleh baca 6 untuk mad adid di sukun ini mengikuti kaidah mad adid di untuk mad din ini mengikuti kaidah mad arid di sukun. Baik, itu pembahasan sekedar masalah lin, walaupun fokus pembahasan kita masalah sifat ini adalah kelembutan lisan, kelembutan pengucapannya. Ketika mengucapkan lin atau mat, maka lisan tidak terbebani, tidak tertekan lisan ketika mengucapkan lin itu. Jangan alaihim, tapi alaihim, laihim, lembut dia. Baik. Kita beralih pada sifat yang keempat, sifat yang tanpa lawan. Itu sifat al-inhiraf. Inhiraf. Al-inhiraf atau inhiraf, langsung saja baca inhiraf. Sebagian para ulama dalam menamakan sifat ini, inhiraf adalah berpalingnya suara ketika mengucapkan huruf dari makhraj aslinya. Suara, bukan makhraj yang berpaling. Berpalingnya suara ketika mengucapkan huruf dari makhraj aslinya. Dan hurufnya adalah huruf ra dan lam. Berpalingnya suara. Suara berpaling, bukan makhraj yang dipalingkan. Makhrajnya sudah jelas. Berpalingnya suara ketika mengucapkan huruf dari makhrajnya. Berpalingnya suara dari makhraj yang asli ketika mengucapkan hurufnya. Itu huruf ra dan lam. Kita lihat satu persatu terlebih dulu. Huruf lam. Kita lihat huruf lam secara makhraj yang sudah pernah kita jelaskan. Lam itu adalah ujung sisi lisan. Ujung sisi lisan. Bukan ujung lisan saja. Okay. Ujung sisi lisan, kiri sampai kanan. Sejajar ataupun menempel ke gusi gigi atas. Jadi nempel. Ujung sisi lisan ini nempel. Dan ujung lisan ini ke sisinya, ujung sisi lisan sampai ujung sisi lisan yang berikutnya nempel ke gusi di atas. Dalam artian lisan terhalang di sana, tertempel, ujung lisan nempel. Ujung lisan nempel ke gusi gigi atas. Maka ketika mengucapkan lam tersebut, suara mulai dari dalam, dari rongga dalam, dari bagian dalam, ketika mengucapkan lam tersebut, suara pecah. Awalnya lurus, bisa dibayangkan di sini, ini tenggorokan, awalnya lurus, kemudian karena di ujungnya udah terhalang dengan karena terhalangnya apa ujung lisan ke gusi, sehingga sampai menjelang ujung suaranya pecah ke kiri dan ke kanan. Pengucapan makhraj sudah jelas, sudah pas. Arwo, ruwo. Jadi suara tidak lurus ke depan lagi. Menjelang ke ujung, dia pecah ke samping, ke kiri atau ke kanan. Dan ro seperti itu juga dia. Baik. Barangkali tidak berlama-lama kita dalam permasalahan inhiraf ini. Karena pada dasarnya ketika mempraktikkan makhraj yang tepat untuk ro dan tafkhimnya, maka akan berpaling sendiri. Terdapatnya getaran yang ringan, getaran ringan pada ujung lisan ketika mengucapkan huruf. Terdapatnya getaran ringan pada ujung lisan ketika mengucapkan huruf. Getaran ringan pada pengucapan huruf. Namun diberi penekanan oleh Syekh Abdul Fattah Mursafi di sini. Dia berikan peringatan disebutkan sifat takrir, anda simpulkan saja, disebutkan sifat takrir di sini untuk disandarkan, dan hurufnya huruf ro, huruf takrir ini adalah huruf ro. Disebutkan sifat takrir pada ro pada penyifatan di sini adalah bukan untuk diperhatikan secara total. Beda hal dengan tahrif tadi, beda hal dengan sofir tadi, beda hal dengan qalqalah untuk diperhatikan. Tetapi penamaan takrir di sini untuk memberikan peringatan kepada kaum muslimin dalam mengucapkan ro takrir, dia getaran ringan pada ujung lisan. Maka ketika mengucapkan ro tidak boleh berlebihan. Oleh karena itu dikatakan para ulama, sifat takrir di sini untuk dihindari. Sifat takrir pada ro untuk dihindari. Apa yang maksud dihindari? Dihindari getaran yang terlalu berlebihan. Dan itu banyak dipraktikkan oleh kaum muslimin. Sebagai contoh, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Bersangatan Ar-Rahmanir-Rahim, maka getaran seperti itu yang mesti dihindari, berlebihan. Dia getaran ringan saja. Ar-Rah, kalau bisa satu kali atas, satu kali bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Wa arsala alaihim tayran ababil. Jangan baca wa arsala, arsala. Getaran yang berlebih tidak boleh, karena sifatnya adalah getaran ringan saja. Dan itu adalah huruf ro. Huruf ro, huruf apanya, yang mempunyai sifat takrir ini. Dan sini diberikan catatan oleh Syekh Abdul Fattah Mursafi kembali dalam masalah ketika terdapatnya huruf ro yang bertasydid, maka wajib bagi seorang pembaca Al-Quran ketika itu untuk menyembunyikan takrir, maksudnya menyembunyikan takrir yang berlebihan tadi. Ar-Rahman, itu menyembunyikan takrir. Ar-Rahman, karena dia tertahan karena tasydidnya. Ar-Rahman, jangan Ar-Rahman. Menyembunyikan getarannya. Dan juga di sini diperingatkan oleh Syekh Ibnu Al-Jazari dalam syair beliau, wakhfi takriran idza, ketika bertasydid ro tidak banyak kali getarannya, atau bisa dikatakan tersembunyi, samar dia. Ar-Rahmanan Ar-Rahman Ar-Rijalu Qawwamin Ar-Rijal Ar-Rijal. Bisa disembunyikan getaran atau takrirnya. Baik, itu saja ringkas untuk sifat takrir yang bisa dijelaskan kepada antum semuanya. Sifat berikutnya adalah at-tafashi. At-tafashi atau tafashi langsung dinamakan tafashi. Tafashi adalah dikatakan oleh Syekh Abdul Fattah al-Mursafi dalam kitab Idayatul Qari. Menyebarnya suara, menyebarnya suara dari makhraj hingga terasa benturan suara tersebut pada gigi atas gigi bawah. Terasa benturan suara tersebut dari dalam ke luar, terasa di bagian gigi atas gigi bawah. Shh, terasa dia. Dan hurufnya huruf shin. Hurufnya huruf shin. Asha. Terasa benturan suara, tekanan suara tersebut yang menyebar dia, pecah dia gigi antara gigi atas gigi bawah, gigi atas gigi bawah. Sha, karena itu puncapan shin itu sangat kuat anginnya. Sh, karena suara angin yang terdengar. Sh, bukan semburan air ludahnya, tapi suaranya. Asha. Dan ini kaitannya dengan bagian dalam saja, tidak ada hubungannya dengan bibir. Maka untuk lebih menjelaskan tafasinya, jangan bibir yang dimonyongkan. Bahkan mungkin kalau bibir dimonyongkan akan lebih menyulitkan atau mengurangi kualitas tafasinya. Sha, jangan sha, jangan sha. Ashhadu, tapi ashhadu, sh, ashhadu, jangan ashhadu. Tidak ada hubungan dengan bibir, karena hubungan di dalam dengan lisan saja. Makhraj shin adalah dengan lisan ke dengan angin. Rasakan, usahakan di, pecahnya tersebarnya angin di gigi bawah, gigi atas. Shh, jangan shh, jangan dimunyukkan bibirnya. Baik. Sifat yang ketujuh. Sifat ketujuh. Terbentangnya suara dalam artian terisi suara semuanya dari awal sisi lisan, awal sisi lisan bagian belakang, awal sisi lisan sampai ujung dari sisi lisan. Terbentangnya suara dari awal sisi lisan sampai ujung sisi lisan ketika mengucapkan huruf dari makhrajnya. Dan hurufnya adalah dot. Terbentangnya suara dari memanjangnya suara dari awal lisan, awal sisi lisan sampai akhir ujung, akhir dari ujung sisi lisan. Baik, kita kaji masalah makhraj kembali. Makhraj dot, dia hurufnya huruf dot, yaitu ujung sisi lisan kiri atau kanan. Itu secara makhraj, ujung lisan kiri atau kanan. Atau ditambah para ulama, atau kedua-dua sisi sekaligus. Sisi itu panjang, memanjang. Bayangkan ini lisan adalah memanjang suara semuanya. Berarti melebar, apa nama istilah yang lebih memudahkan untuk memahami. Terbentangnya suara, terisi suara semuanya di bagian sisi lisan ini. Kalau antum membaca dot, lebih condong, bisa memperhatikan dot lebih condong sisi lisan kiri atau kanan. Namun kalau dua-duanya termasuk abdo walab bolin. Dan di sini juga lebih mempertegas lagi bahwasanya dot bukan huruf bibir, bukan bibir yang menyongkan, tapi lisan yang penuh dengan suara. Abdo walab bolin fil ar fil ar. Setelah ru ujung lisan langsung ke dot. Fil ar. Itu dalam prakteknya istiqolah. Baik, itu sifat yang tanpa lawan ada tujuh, namun ada tambah plus seperti yang Anda janjikan kemarin, ada plus untuk gunnah, ada plus untuk gunnah. Namun untuk gunnah barangkali kita tunda terlebih dulu dalam menjelaskannya, karena cukup panjang, tidak mencukupi waktu untuk Anda memberikan penjelasan kepada antum semuanya di kesempatan pagi hari yang berbagi ini. Baik, Anda akan contohkan untuk membacakan surah. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لها وإن عليكم لحافظين كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ بِغَائِبِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شيئا والأمر يومئذ لله. طيب itu sekali contoh saja untuk bacaan surah Al-Fitr yang sebagai penutup pembahasan kita di kesempatan pagi hari yang berbagai ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk antum semuanya, terutama bagi Anda yang menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.